بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول شارح رحمه الله berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah wal Jahmiyyu huwa alladhi yu'attilu al-asma' was-sifat wa yaqulu al-Qur'anu makhluq. Al-Jahmi orang yang berpemahaman berideologi Jahmiyah adalah mereka-mereka yang yu'attilul asma'a was-sifat, menafikan, mengingkari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Wa yaqul, mereka juga mengatakan al-Qur'anu makhluq. Al-Qur'an itu adalah makhluq. Inilah Jahmiyah. Ini pemikiran Jahmiyah. Dan pemikiran ini akan terus ada hingga saat ini. Dari mereka-mereka ada yang mengingkari wujudullah azza wa jal, mengingkari al-asma wa sifat secara menyeluruh. Meyakini bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah. Ada. ولم يذكر المؤلف غير الجهمي من أصحاب البدع وإن كانت غليظة قد تصل بصاحبها إلى الكفر. ولم يذكر, dan tidak menyebutkan المؤلف, yaitu الإمام البربهاري, dalam poin ini beliau tidak menyebutkan غير الجهمي, kelompok-kelompok sesat yang lain selain Jahmiyah. Hanya disebutkan kelompok Jahmiyah saja. Salat berjamaah menjadi makmum di belakang imam yang berpemahaman Jahmiyah, salatnya diulang. Apakah ada pemahaman-pemahaman lain yang harus mengulang salat? Jawabannya ada. Namun Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah hanya menyebutkan kelompok Jahmiyah saja. Qad tasilu bi sahibiha ila al-kufri min ashabil bid'ah ghairal jahmi min ashabil bid'ah, dari pelaku-pelaku kebid'ahan yang lainnya. Imam Al-Barbahari tidak menyebutkan dari pelaku-pelaku kebid'ahan lain selain dari kelompok Jahmiyah saja. Wa in kanat ghalidatan, sekalipun kebid'ahan mereka berat, kebid'ahan mereka bisa menyebabkan sampai pada tingkat kekufuran. Qad tasilu bi sahibiha ila al-kufri, yang bisa mengantarkan pelaku kebid'ahan tersebut sampai pada tingkat kekufuran. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah hanya menyebutkan kelompok Jahmiyah saja. Apakah ini sebagai pembatasan? Jawabannya tidak. Itu sebagai satu contoh, bukan sebagai bentuk pembatasan. Kabida'i syi'atil ghulah, contoh-contoh kebid'ahan yang sesat yang sampai pada tingkat kekufuran. Contoh-contoh yang lain selain Jahmi adalah syi'atul ghulah, syiah yang ekstrim, syiah rafidah. Apa dan bagaimana keyakinan sesat mereka sehingga para ulama bahkan mengkafirkan rafidah ini? الذين يسبون أبا بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. Kelompok Syiah yang ekstrim itu adalah mereka-mereka yang mengkafirkan, mencela, mencela di sini bahkan sampai pada tingkat mengkafirkan, bahkan sampai pada tingkat menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar, dua manusia terbaik setelah para anbiya, oleh mereka digelari dengan Sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Siapa yang menyematkan gelar ini? Syiah Rafidhah, Ithnai Asyariyah. Mencela Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mencela Umar ibn Khattab radhiyallahu an, bahkan tetap mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha setelah turun ayat-ayat Al-Qur'an membersihkan tuduhan keji atas beliau. Turun ayat dari langit yang dibaca oleh kaum muslimin yang menyebutkan tentang bersihnya, sucinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafikin masa itu. Namun tetap mereka orang-orang Syiah Rafidhah menyatakan bahwasannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan keji. Inilah kekufuran atau kebid'ahan yang sampai pada tingkat kekufuran mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yaqulun, mereka juga mengatakan Syiah Rafidhah ini, inna ahlal baiti ma'sumun, sesungguhnya ahlul bait keturunan Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha, yaitu dari Al-Hasan terlebih dari Al-Husain, adalah al-ma'sumun, orang-orang yang ma'sum, enggak mungkin, enggak pernah dan tidak akan terjatuh pada kesalahan. Ini keyakinan mereka. Imam-imam mereka dari kalangan Ahlul Bait ma'sum, tidak akan mungkin dan tidak akan pernah terjatuh pada kesalahan. Apa yang diucapkan oleh mereka, apa yang dilakukan oleh mereka pasti benar. Wa yaqulun, mereka juga menyatakan anna Jibrila kana mursalan ila Aliin radhiyallahu an fa alqa bir risalati ila Muhammadin khata'an minhu. Ini sampai pada tingkat ghulu yang seperti ini. Mereka mengatakan bahwasannya Jibril kana mursalan ila Ali. Sebenarnya Jibril itu diutus membawa risalah wahyu untuk menjadi nabi dan rasul yang terakhir, itu diutusnya kepada Ali bin Abi Thalib. Asalnya seperti ini. Mestinya yang didatangi oleh Jibril adalah Ali bin Abi Thalib. Falqa bir risalati ila Muhammadin khata'an minhu. Akan tetapi Jibril itu menyampaikan risalah nubuwah kepada Nabi Muhammad karena kesalahan Jibril. Demikian gampang mereka menuduh malaikat yang paling mulia di antara para malaikat yang ada. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin, merekomendasi mereka para malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan pernah berbuat maksiat terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah memerintahkan untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, enggak akan mungkin salah kepada yang lain. Demikian pula sebaliknya, ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada salah satu di antara hamba Allah yang Allah kehendaki dari para anbiya di masa-masa dahulu, enggak akan mungkin salah kepada yang lain. La ya'sunallah ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat, tidak durhaka, tidak membangkang perintah Allah azza wa jalla ketika Allah memerintahkan mereka. Ini menyatakan Nabi Jibril, malaikat Jibril itu awalnya diutus kepada Ali. Tapi salah. Jibril melakukan kesalahan dan disampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad. Ini adalah bentuk kekufuran. Sehingga orang yang salat di belakang Rafidhi, ketika Rafidhi tadi menjadi penguasa dan akan membahayakan atau akan muncul fitnah ketika Sunni tidak sholat di belakangnya, maka sholat di belakangnya kemudian diulangi. Sholat berjamaah di belakangnya, begitu pulang, ulangi sholatnya. Ila ghairi dhalika min ru'unatihim. Dan yang lain, ila ghairi dhalik. Demikian pula penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan yang lain yang ada pada mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Ru'unat itu ketimpangan-ketimpangan mereka, kecacatan-kecacatan mereka. Wa mithlu dhalika al-mu'tazilatu alladhina yaqulun innal qur'ana makhluq wa yunfuna al-qadar wa annal amra unuf. Semisal dengan mereka, dengan Jahmiyah, Demikian pula Syiah Rafidhah yang apabila sholat di belakangnya, maka ketika pulang mengulang sholat tersebut adalah Al-Mu'tazilah. Alladzina yaquluna innal Qur'ana makhluk. Mereka-mereka, orang-orang Mu'tazilah, para aklaniyun, para pemuja akal, para ahli filsafat dari kalangan yang mengaku sebagai muslimun, namun mereka meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah. Demikian pula, tidak dibenarkan sholat di belakang mereka. Kalau mereka adalah penguasa dan kita khawatir terjadi fitnah pada diri kita, keluarga kita, saat kita tidak sholat di belakang mereka, maka sholat di belakang mereka untuk menghindari fitnah, ketika pulang, ulangi sholatnya. وَيُنْفُونَ الْقَدَرُ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفْ. Demikian pula mereka-mereka yang menafikan ilmu Allah Azza wa Jal, menyatakan bahwasannya enggak ada takdir, bahwasannya perkara ini terjadi begitu saja, bukan karena ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah baru mengetahui setiap kejadian yang terjadi di dunia ini setelah kejadian itu terjadi. Sebelumnya Allah tidak mengetahui, Allah tidak menentukan, Allah tidak mentakdirkan. Manusia, mereka yang menciptakan perbuatan mereka sendiri tanpa ada campur tangan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan kufur. Wa mithlu ha'ula'i, demikian pula yang semisal dengan mereka, dengan Mu'tazilah ini, as-sufiyatu al-ghulah fit tasawuf, kelompok sufiyah yang mereka itu ekstrim dalam pemahaman tasawuf mereka. Alladzina yaquluna bi wahdatil wujudi wa amsali haula fa inna hukmahum hukmal jahmi. Orang-orang sufiyah yang mereka ekstrim dalam pemahaman tasawufnya sampai meyakini wahdatul wujud atau al-hululiyah. Allah tabaraka wa ta'ala menyatu dengan alam ini. Bahwa zat Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana-mana. Engkau melihat sebuah tiang, itulah Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala muttahid, menyatu dengan apapun yang ada. Ini juga keyakinan yang kufur. Apabila ada penguasa yang dia sekaligus menjadi imam salat, dan dia menekankan warganya untuk salat di belakang dia, kita khawatir akan terjadi fitnah pada diri kita, keluarga kita, harta benda kita, apabila tidak sholat di belakangnya, maka sholat di belakangnya, setelah pulang, ulangi sholat. Namun kalau imam rawatibnya adalah imam rawatib yang ditunjuk, yang sah-sah saja untuk tidak sholat di belakangnya, dan tidak ada terjadi fitnah, mau sholat di masjid dia atau di masjid yang lainnya, silakan, gak masalah, tidak akan terjadi fitnah. Maka sedari awal jangan sholat di belakang dia. Tetapi hendaklah sholat di masjid yang lain. Kalau didapati masjid ahlu sunnati wal jamaah, fabiha wa ni'mat. Itu yang terbaik. Kalau ternyata tidak dijumpai, kecuali masjid yang di dalamnya imamnya melakukan berbagai atau perkara-perkara bid'ah, namun tidak sampai tingkat kekufuran, tidak sebahaya dan seberat yang tadi, silakan sholat di belakangnya dan sah sholatnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, kata beliau, fa inna hukmahum hukmal jahmi. Maka hukum mereka ini tadi, Syiah Rafidhah, demikian pula Mu'tazilah, demikian pula As-Sufiyyatul Ghulah, hukum sholat di belakang mereka sama dengan sholat di belakang Jahmiyah. Apakah dijumpai yang seperti itu? Dijumpai sampai sekarang. Apalagi at-tasawuf, as-sufiyatul ghulah, merajalela di negeri kita ini. Pernah juga dulu kita ketika masih mengadakan kajian rutin di Batu Raja, di salah satu masjid yang kita sholat di sana, di antara imam sholatnya, termasuk imam rawatib masjid tersebut, kita awalnya tidak tahu bagaimana akidah dan keyakinan dia. Setiap selesai sholat atau selesai taklim dia datang, utamanya sholat subuh dia selalu menjadi imam di situ. Dan setelah subuh kita masih ada kajian. Selesai sholat ngobrol, bicara. Sampai ketahuan bahwa pemahaman dia adalah pemahaman sufiyatul ghulah. Sufi yang ekstrim. Bahkan yad'i annahu ya'lamul ghaib. Dia mengaku bahwa dia tahu perkara-perkara ghaib. Terjadi pembicaraan tentang Lailatul Qadar. Dia mengatakan bahwa kalau sudah malam 21 ke atas itu dari penjuru negeri Nusantara, dari pondok-pondok pesantren terkenal, ternama, itu pada telepon ke dia, minta diberitahu kapan Lailatul Qadar. Dan dia dengan PD-nya menjawab, Lailatul Qadar tahun ini jatuh pada tanggal sekian. Pasti, karena saya sudah melihat malaikat-malaikat turun dengan cahaya putih berseri di tiga titik di penjuru alam ini. Dengan jelas menyatakan demikian. Selama ini kita sholat di belakang dia. Maka setelah kita mengetahuinya, sudah kita tinggalkan masjid tersebut saat dia yang menjadi imam sholat. Apakah ada yang percaya dengan dia? Banyak yang percaya dengan dia. Banyak yang menganggapnya sebagai seorang yang benar-benar mengetahui sampai pada tingkatan kasyaf, tersingkap tabir, tabir ghaib dari dia sehingga dia tahu. Dan banyak yang percaya dengan dia. As-sufiyatu al-ghula yad'i annahu ya'lamul ghaib. Maka kebid'ahan ini sampai pada tingkat kekufuran. Enggak sah sholat di belakang dia. Cari masjid yang lain. Walau tidak dijumpai masjid ahlu sunnati wal jamaah yang benar-benar imamnya mengerjakan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau imamnya berpemahaman dengan pemahaman ahlu sunnati wal jamaah, tidak dijumpai yang seperti ini, cari masjid yang lain yang walau mereka terjatuh pada kesalahan, kebid'ahan, namun tidak sampai pada tingkat kekufuran. Sholat di belakang mereka sah, tidak perlu mengulang. Adapun sholat di belakang yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari, demikian pula Syekh An-Najmi rahimahullah, Jahmiyah, Syiah Rafidhah, Mu'tazilah, Sufiyatul Ghulah, maka sholat di belakang mereka menghindari fitnah. Setelah itu diulang sholat di rumah masing-masing. Qala rahimahullah, beliau menyatakan, amma ashabul bid'ah alladzina la tablughu bid'ahum ila al-kufri bal hiya bid'un mufassiqatun fadh-dhahiru anna as-salata wara'ahum ja'izatun biduni i'adatin. Adapun para pelaku kebid'ahan yang bid'ah yang mereka lakukan tidak sampai pada kekufuran, tidak sampai pada taraf jenjang kekufuran. Bal hiya bid'un mufassiqah, akan tetapi kebid'ahan-kebid'ahan yang menyebabkan pelakunya menjadi orang yang fasik. Fadh-dhahir, maka pendapat yang rajih, pendapat yang benar dalam masalah ini, anna sholata wara'ahum ja'izatun biduni i'adah. Salat di belakang mereka sah, boleh, tanpa perlu mengulang lagi. Apakah itu salat idain, ataukah salat al-jum'ah, salat al-jama'ah lima waktu, atau salat al-istisqa misal dilaksanakan, atau salat al-kusuf, salat gerhana, di belakang mereka sah. Tanpa perlu mengulang. Allahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung pada waktu mendatang. Bi'idnillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.